kau risaukan. Dengarlah irama lagu yang berdendang. Mari kita hura-hura, kita suka-suka, berpesta bersama hingga mentari menyapa. Kita hura-hura, kita suka-suka, berpesta bersama hingga mentari menyapa. Tak kenal tua dan muda, umur itu hanya angka. Tua dan muda, yang penting kita bersama. Tak kenal tua dan muda, yang penting kita bersama. Kita hura-hura, kita suka-suka, berpesta bersama hingga mentari menyapa. Kita hura-hura, kita suka-suka, berpesta bersama hingga mentari menyapa. Tak kenal tua dan muda, umur itu hanya angka. Tak kenal tua dan muda, kita bersama. Tak kenal tua dan muda, yang penting kita bersama. Tua dan muda, yang penting kita bersama. Tak kenal tua dan muda.